فقال سليمية رحمة الله عليه وفي باب الأسماء والإيمان والدين وبين القرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. Nah, berikutnya Syekh di sini, Syekhul Islam, ya, memaparkan kepada kita bagaimana wasatnya, pertengahannya Ahli Sunnah wal Jamaah. Buku siapa itu, Pak Edi? Punya? Hah? Masya Allah. Udah dapat halamannya? Udah. Nanti kalau mau dengar rekamannya ada dari saya, dari Pak Adri, dari awal. Ya, Ahli Sunnah wal Jamaah, wasat, pertengahan. Ini dalam bab asma fiddin. Itu asma din ini bukan selain bab ahkam. Yang di situ al-wa'ad wa'id. Nah. Ya. Tapi di sini mengenai penamaan. Ya. Misalkan begini. Fa'ilul kabirah, pelaku dosa besar. Ya. Apa yang kita namakan bagi pelaku dosa besar tersebut? Mukmin am kafir? Apakah dia mukmin atau kafir? Nah, kalau sunnah wasat, pertengahan di sini. Pertengahan baina ta'ifatain. Ya, baina ta'ifatain, di antara dua kelompok, hururiyah, yang dimaksud hururiyah sini siapa? Khawarij. Ya, dan Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah dari satu sisi, karena Mu'tazilah juga demikian. Mereka ini bancinya Khawarij. Mereka enggak berani mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka selama-lamanya. Mereka punya istilah, ya, fil manzilah baina manzilatain. Pelaku dosa besar itu di akhirat di suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Kedudukan neraka selama-lamanya atau surga. Ya. Nah, dan Murji'ah Jahmiyah dari satu sisi juga. Murji'ah Jahmiyah. Maka kaum Hururiyah, Mu'tazilah, Khawarij dan Mu'tazilah, ya, mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari dairatul iman, dari daerah Islam. Ya, akan tetapi ya kaum Khawarij berkata innahu kafir. Halal darahnya, halal hartanya. Ya. Oleh karena itulah Khawarij itu dinamakan Khawarij. Ya, khuruj. Mereka keluar dari a'immah, dari pendapat-pendapatnya imam. Mereka keluar ketaatan dari imam, pemimpin-pemimpin. Dan mereka mengkafirkan manusia. Adapun Murji'ah, mereka kebalikannya sebagaimana yang tadi, ya. Jadi ini fi babil asma al iman, pada bab asma al iman. Jadi Ahlus Sunnah pertengahan di antara bab nama-nama keimanan dan agama. Jadi gitu, bisa dipahami saja. Ya, pelaku dosa besar, Khawarij mengatakan kafir, Murji'ah mengatakan tetap beriman. Ahlus Sunnah pertengahan. Ya, bisa dipahami saja. Baik. Seperti seseorang, ya, yang mencuri, berzina, minum khamar, membunuh jiwa, ya, membunuh manusia, atau dia membegal, ya, maka kita katakan anta mu'min. Ya, kalau ini Khawarij, kalau Murji'ah, Murji'ah mengatakan anta mu'minun kamilul iman. Ya. Seperti seseorang yang melakukan kewajiban-kewajiban, dia menjauhi hal-hal yang haram, dia melakukan amalan sunnah, tetap dikatakan anta rajulun kamilul iman. Ini Murji'ah. Kalau Khawarij kebalikannya. Ya. Ini keluar dari keimanan. Tapi Mu'tazilah berbeda dengan Khawarij. Ya. Mu'tazilah mereka juga berpendapat fa'ilul kabirah kharaja minal iman. Pelaku dosa besar keluar dari keimanan. Walam yadkhul fil kufri, tetapi tidak sampai masuk ke dalam kekufuran. Terus gimana? Wahwa fi manzilatin baina manzilatain. Ya. Nah. Dia katakan dia kafir. Tapi kita tidak katakan dia mukmin. Ya. Nah. Ini jadi pembahasannya, topiknya ini. Bisa dipahami? Asma'ud-din, asma'ul iman wa din, topiknya ini. Naam, qala rahimallahu wa bibabi asma'il imani wa dini bainal murji'ah. Ahlus sunnah di antara murji'ah dan hururiyah mu'tazilah. Wa bainal murji'ah wal jahmiyah. Naam. Tafadhal, baca syarah. Ya. Syekh, tapi tadi terakhir siapa yang baca? Mas Wahyu. Ya. Ah, Abdul Samad. Min awali ma waqa'a niza. La niza fi rabbi niza. Nah. Li. Ahdasi. Sia. Jarat. Nama orang itu. Baina Aliin. Baina Aliin wa Muawiyah. Lo. Muawiyah. Muawiyah. Ah. Kedudukan di dalam ini. Ini. Wama. Tarat taba alaiha min dhuhuril khawarij wal qatib wasti wa qadariyati asarun qadirun fi dhalika niza. Nah, wah, dan perkataan Syekhul Islam dalam bab nama-nama iman dan agama ilahir kanat mas'alatul asma, maka ini adalah permasalahan nama-nama dan hukum. Min awwali ma waqa'a fihi nizaa', dari awal terjadinya nizaa', perselisihan di dalam Islam antara kelompok-kelompok yang mukhtalifah, yang berbeda-beda. Ta'if jamak dari ta'ifah. Wa kana li ahdatsis siyasiyati. Dan ya, ini terjadi karena ahdas, kejadian-kejadian yang sia-sia bersifat politik. Wal huruf dan juga peperangan, ya, allati jarat, yang terjadi baina Aliin wa Muawiyah fi dzalikal hin, antara Ali dan Muawiyah pada saat itu. Ya, antum perlu pahami ya, di Al-Qur'an kan ada in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu. Nah, jika dua kelompok dari kalangan mukminin iktatalu, salik berperang, Muawiyah dan Ali, yang akhirnya melebar ke kasus juga menyeret ibunda kita Aisyah dalam perang Jamal, perang Siffin. Nah, itu perlu diketahui dalam sejarah. Ibnu Katsir mengutip hal ini di kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah maupun oleh para ulama yang lainnya. Waktu itu Utsman Ibnu Affan dikepung oleh Khawarij. Khawarij yang datang dari Siprus, Kufa, Basra, Mesir, ya, dan tempat-tempat fitnah yang mereka diprovokasi surat-surat palsu yang mengatasnamakan istri-istri Nabi, bahwasanya istri-istri Nabi didolimi oleh Utsman, sehingga menangislah kaum muslimin yang ada di negeri jauh dari Madinah. Mereka baru masuk Islam, baru ditaklukkan oleh Islam. Mereka enggak tahu keutamaan Utsman, yang Utsman malaikat aja malu pada Utsman, yang Utsman masih hidup dijamin masuk surga. Mereka enggak tahu keutamaan Utsman, mereka enggak tahu Khulafa Ar-Rasyidin keutamaannya. Diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah dan utusannya, ya, bahwasanya Utsman KKN kan sekarang lah, korupsi, nepotisme, menempatkan Muawiyah saudaranya menjadi gubernur Syam, ya, sehingga orang-orang ini bangkit kecemburuannya, amarahnya, demonstrasi, ribuan orang akhirnya datang serempak ke kota Madinah. Ngapain? Ngepung rumah Utsman, demo. Sehingga terjadilah yang telah terjadi, dibunuhnya Utsman secara zalim oleh Khawarij di rumah. Setelah dikepung 40 hari rumah Utsman, hingga keluarga Utsman enggak bisa ngambil air. Ya. Dibunuh Utsman. Waktu itu sahabat enggak bisa berbuat apa-apa. Demonstran banyak. Ya. Ali termasuk. Enggak bisa apa-apa. Utsman pun juga enggak ngasih perintah. Ya, kemudian dibunuh Utsman. Ya, Khawarij ini masih di sekitar situ. masih ada di Madinah. Tersiar kabar ke Syam, yaitu ke gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan keluarga Utsman. Muawiyah marah, kok bisa khalifah kita dibunuh secara zalim di Madinah? Muawiyah bawa pasukan dari Syam. Tentunya enggak cepat, karena yang membawa kabar dari Madinah pun enggak cepat. Naik kuda yang tercepat sekalipun juga enggak bisa langsung sampai. Belum ada WhatsApp, belum ada inbox, enggak ada. Nah, Muawiyah pun sampai ke Madinah sekian hari berikutnya, sampailah hari Jumat. Belum ada khalifah. Masih kacau. Ya, Ali mau mengeksekusi mereka siapa? Dia belum dibayar. Gimana kan? Sahabat kibar yang lain juga belum dibayar. Sampailah hari Jumat. Dulu, hari Jumat, enggak ada yang khutbah kecuali khalifah. Enggak ada ya. Kecuali khalifah. Di masa Utsman, sahabat yang lain enggak ada khutbah. Ya udah Utsman yang khutbah. Nah, siapa ini yang imam? Siapa ini yang khutbah? Enggak ada. Celinguk-celinguk semua. Celinguknya semuanya ke Ali. Karena waktu terbunuhnya Umar, dikumpulkan syura, seluruh nominasi mundur dari nama yang disodorkan Umar. Abdurrahman bin Auf mundur, Sa'ad bin Abi Waqqas mundur. Tersisa dua, Utsman dan Ali. Sehingga terpilihlah Utsman. Maka Ali masih terngiang-ngiang kan. Bahwasanya Ali dulu, ya sekarang lah Pak siapa namanya? Bukan Prabowo. Kalau qadarullah Pak Jokowi meninggal, Yusuf Kala meninggal, terngiang-ngiang siapa? Prabowo bukan Megawati. Bodoh amat Megawati. Ya kan? Enggak masuk hitungan. Enggak masuk hitungan. Nah, begitu juga kaum muslimin. Nah, ini wah, maka ceritanya ke Ali. Ali. Ali enggak mau. Ini kalau naik mimbar berarti dibaiat pintar nih. Ali enggak mau. Sahabat enggak ada yang cinta kekuasaan. Akhirnya Ali dengan sangat terpaksa daripada gajah naik mimbar. Khutbah. Setelah khutbah, sholat, baiat. Setelah selesai baiat, baru datang pasukan Muawiyah nuntut balas, kisos. Karena Muawiyah yang paling berhak untuk mengkisos, karena dia adalah keluarga Utsman. Nah, Muawiyah enggak tahu di Madinah sudah dibaiat. Muawiyah dapat informan yang membunuh ini, maka Muawiyah mau nangkap orang itu, mau ngebunuh, mau kisos. Ali merasa sekarang saya jadi khalifah. Saya yang memutuskan. Oh, enggak bisa. Ditahan oleh Ali. Terus Khawarij-Khawarij ini berputar ke belakang Ali, ngomporin. Dia itu berontak, dia bugot itu Muawiyah. Akhirnya Muawiyah balik ke Syam dengan membawa kekesalan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian terjadilah yang antum tahu, perang terus, memakan korban jiwa. Nah, sampai dari kalangan sahabat Amr bin Yasir, di atas kontaknya minum susu, dia terbunuh di peperangan. Lawan siapa? Lawan Romawi, Persia. Nah, lawan pasukan Muawiyah. Di sisi Ali ada Amr bin Yasir dan sahabat yang lainnya. Di sisi Muawiyah, ada Abu Musa al-Ash'ari dan sahabat yang lain. Sahabat semua. Atau tabi'in. Ini ijtihad. Mereka, Muawiyah berperang dengan ijtihadnya, Ali juga dengan ijtihad. Makanya kalau kata Ibn Abi Is al-Hanafi, di kitab beliau, ya, Syarah Aqidah Tahawiyah, ya, lisan kita, tangan kita terjaga dari kancah fitnah. Kita gak ikut ngegebuk, mukul, lempar, apalagi ya, membunuh kaum muslimin saat itu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Maka selamatkan lisan kita dari terjatuh ke dalam kancah fitnah. Ya, alhamdulillah tangan kita enggak dapat, enggak kecemplung di situ. Maka lisan kita jaga. Jangan sampai pro Muawiyah, pro Ali. Nah, ini. Jadi ya, waktu itu niza yang terjadi, perselisihan di antara kelompok-kelompok yang bersisi karena sebab politik, peperangan yang terjadi antara Muawiyah dan Ali. Bidzalikal hin pada saat itu. Wa ma tarattaba 'alaiha min dhuhuril khawar. Dan dampaknya, dampaknya dari situ yaitu tampaknya khawarij, yaitu munculnya khawarij. Karena khawarij itu adalah bid'ah pertama dalam Islam. Di masa Umar enggak ada bid'ah. Di masa Abu Bakar enggak ada bid'ah. Enggak ada bid'ah. Dan para sahabat tabi'in mengetahui hadis-hadis tentang bid'ah. Tapi mereka belum mengetahui itu ada bid'ah. Ya, enggak ada. Jadi bid'ah pertama dalam Islam apa? Khawarij. Di masa siapa? Terbunuhnya Utsman. Ya, wa dhuhurul khawarij wa rafidah. Dan rafidah saat itu juga. Karena waktu itu yang menunggangi adalah Abdullah bin Sabah. Yahudi Yaman yang pura-pura masuk Islam. Dia provokator ini. Sama seperti Bulus, paus pertama. Ya. Bulus. Bulus, orang Yahudi. Pura-pura dia agama Nasrani. Muslim, waktu itu Nasrani Muslim. Beribadah pada Allah, bukan beribadah pada Isa. Terus dia pura-pura mendalami agama Nasrani, pura-pura jadi ulamanya. Dan kemudian memunculkan teori Isa adalah anak Allah. Digiring dulu kepada gulung. Berlebihan. Sehingga hancur agama Nasrani. Sama Yahudi juga menghancurkan agama Islam lewat Abdullah bin Sabah, muncullah Khawarij dan Rafidah. Nah, Abdullah bin Sabah dia sudah dia memanfaatkan peperangan antara Ali dan Muawiyah. Dia gulu kepada Ali, mengajarkan kaum muslimin gulu kepada Ali. Sampai akhirnya dia sujud kepada Ali. Akhirnya dihukum oleh Ali dengan apa? Dibakar. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Baik. Nah, ini munculnya bid'ah khawarij, rafidah, qadariyah. Asarun kabirun fi dzalika nizaa', maka ini dampaknya memberikan pengaruh yang sangat besar dalam persisian tersebut. Nah, tafadhal dibaca berikut. Ya. Mas Bowo. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin. Kamu jana wa aqara janan tadi paham janan maknanya apa janan qalbun nah terus aqara bisani aqara bijamihi wa ibadi wujudana yani al dalati pamurji'ah tu pamurtaqibu bittifakin nah ya wal murad bil ahkam yang dimaksud dengan ahkam bi babil asma al iman wad din yang dimaksud dengan ahkam adalah ya, di sini kan yang menyebutkan hukum-hukum nama penamaan mereka yaitu ahkam ashabihan di dunia wal akhir. Ya, hukum-hukum pelakunya di dunia maupun di akhirat. Fal khawarij ya, al-hururiyah, maka khawarij hururiyah karena mereka waktu itu berkumpul di daerah Hurur. Ya, maka namanya hururiyah. Ya. Dahulu seorang ya tabi'iyah atau sahabiyah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah kalau wanita haid ya, dia wajib mengqada salatnya?" Apa kata Aisyah? "Ah, hururiyah tuh, anti. Apakah kamu khawarij? Hururiyah?" Sambil kata Aisyah, "Nah, kalau kita dulu diberitakan untuk mengqada puasa dan tidak mengqada salat. Kenapa Aisyah sampai begitu telak begitu? Apakah kamu khawarij? Karena khawarij beranggapan wanita yang haid sekalipun tetap wajib mengqadha salatnya. Gitu. Ya, itu namanya haruriyah, mereka berkumpul di sunnah di haru. Ya. Baik. Mana berikutnya? Khawarij haruriyah, Mu'tazilah. Khawarij haruriyah dan Mu'tazilah zahabu, mereka berpendapat bahwa la yastahiqu ismal iman. Tidak berhak menyandang nama keimanan illa man saddaqa bijananihi, kecuali orang yang membenarkan dengan kalbunya, wa aqarra bilisanihi, dan juga yang menetapkan dengan lisannya, wa qama bijami'il wajibati, dan menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban, wajtanaba jami'al kaba'iri, dan menjauhi seluruh dosa-dosa besar. Ini kata Murji'ah dan Mu'tazilah dan wah, berat banget kalau begitu, ya. Kafir semua orang. Dan mereka yang berhak menyandang nama iman itu ialah yang membenarkan keimanan dengan kalbunya, menetapkan dengan lisannya, ya, kemudian menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban, menjauhi seluruh yang dilarang-larang dari dosa besar. Fa murtaqibul kabirati, maka yang terjatuh ke dalam dosa besar indahum, menurut mereka la yusamma mu'minan bittifaqin bainal fariqaini, tidak dinamakan mukmin bittifaqin, berdasarkan kesepakatan bainal fariqaini, kedua kelompok tadi, yaitu Mu'tazilah dan Khawarij. Lakinnahum ikhtalafu hal yusamma kafiran aw la, tapi mereka berselisih apakah itu dinamakan kafir atau tidak. Kalau Mu'tazilah Khawarij bersepakat mereka bukan beriman. Ya. Mereka bukan beriman. Tapi kalau Mu'tazilah beda sedikit sama Khawarij, maka disebutnya banci. Enggak gentle seperti Khawarij. Gentle yang membinasakan. Ya. Baik, tafadhal dibaca berikutnya. Ya, Fal Khawarij. Nah. Hah? Oh, belum. Belum ini. Wal muradu bi asma huna asmauddin. Yang dimaksud dengan bab nama di sini nama, ya, nama secara agama, misal mukmin, muslim, kafir, fasik, lahir. Ya. Nah. Wal muradu ahkam hukum-hukum pelakunya di dunia dan akhirat. Oh, iya, nah. Khawarij, nah, takatul, ya, Dimas, dibaca pelan-pelan, Dimas. Nah, sama yusammu. Damahu. Wamalahu. Walihada kafaru. Wa ashaba, maktub masih maktub. Wa ashaba huma wastahalu minhum ma yastahiluna, ma yastahiluna, ma yastahiluna min al-kufari. Terus wa amman mutazilatu faqalu inna murtaqiban Inna murtaqiba tadiyo di koroja min narkumani walam yadkul fil kufri bahwa bimanzilatin baina manzilataini wahada fahadu usuli allati qama 'alayha madhhabun i'tizali. Nah, ya, adapun Khawarij yusammunahu kafiran, maka mereka menamakan apa tadi, orang-orang yang terjatuh ke dalam berlaku dosa besar, mereka namakan itu sebagai orang kafir. Masya Allah, ini kalau Khawarij nih. pelaku dosa besar, kata Khurij, kafir. Kalau begitu, yastahiluna damahu, mereka menghalalkan darahnya boleh dibunuh, wa malahu, dan hartanya. Ya. Oleh hal itu kafaru Aliyan. Oleh karena itu mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah beserta ya, orang-orang yang bersama Ali dan Muawiyah. Wastahallu minhum ma yastahilluna minal kuffar. Mereka menghalalkan dari mereka yang mereka anggap ya, kafir itu, apa yang mereka halalkan dari orang-orang kafir? Darah, harta, dan juga berarti apa? Ya, kalau diserang dapat ghanimah. Berarti istri-istrinya yang dianggap kafir oleh orang Quraisy dijadikan budak. Mereka setubuhi waliyadzubillah. Ya. Adapun Mu'tazilah, mereka berkata, inna murtakibal kabirati, sesungguhnya orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, ini keluar dari keimanan, tapi tidak masuk ke dalam kekafiran. Nih banci Khawarij. Bancinya Mu'tazilah. Kalau Khawarij jelas, pelaku dosa besar, enggak beriman, kafir. Kalau Mu'tazilah, pelaku dosa besar, enggak beriman, tapi enggak kafir. Terus gimana? Bahwa bimanzilatin baina manzilatain. Yaitu dia berada di suatu keadaan, di antara dua keadaan. Di antara satu kedudukan, di antara kedudukan. Dan ini adalah salah satu usul, kaedah-kaedah penting Mu'tazilah, allati qama 'alaiha madhhabul i'tizal. Yang dengan kaedah-kaedah ini tegaklah madhab i'tizal, madhab Mu'tazilah. Nah, padahal berikutnya ya, dibaca Mas Afid. Istihlalu darihi wa malihi wa huwa al-hukm ad-dunyawi. Ad-dunyawi. Naam. Wa amma murji'atu faqad sabaqa bayan madhhabihi wa huwa annahu la yadurru ma'a al-imani ma'siyatun Famurtakibul kabirati indahu mu'minun kamil imani wa la yastahiqu dukulan nari. Nah. Ya. Ya, wattafaqal fariqani. Maka dua kelompok tadi Mu'tazilah dan Khawarij bersepakat juga ya, bahwa barang siapa yang mati di atas dosa besar dan belum taubat dari dosa besar tadi, mukhalladun, maka dia dikekalkan di neraka. Ya, fawaqa al-ittifaqu bainahuma amrayni. Maka kesepakatan di antara keduanya itu terjadi ya di dua hal. Kesepakatan antara mereka itu di dua hal. Yang pertama, nafyul iman an murtakibil kabir, menafikan keimanan dari orang yang terjatuh ke dalam dosa besar. Yang kedua, khuluduhu binar ma'al kuffar, kekalnya ia yang terjatuh dalam dosa besar, kekalnya ia di neraka bersama orang-orang kafir. Nah, sekarang khilafnya apa di antara mereka? Wa'akal khilafu. Nah, terjadinya persisian di antara Mu'tazilah dan Khawarij, aidan fi maudhi'aini, di dua tempat juga. Salah satunya tasmiyatuhu kafiran, penamaannya sebagai kafir, yaitu Khawarij menamakannya kafir. Kalau Mu'tazilah enggak. Mu'tazilah mengatakan fi manzilah baina manzilatain. Wasani istihlalu damihi wa malihi. Yang kedua, halalnya darah dan hartanya. Wa hukmu ad-dunyawi. Kalau Khawarij menghalalkan harta dan darah, pelaku dosa besar. Kalau Mu'tazilah, enggak. Dan hukum duniawi. Ya. Hukum duniawi Khawarij menamakan ya, pelaku dosa besar di dunia itu kafir, di akhirat apalagi. Nah, kalau Mu'tazilah di duniawi enggak, dan urusan untuk urusan akhirat itu pun ya juga yang tadi manzila baina manzila tadi, tapi bukan beriman. Nah, terus berikutnya Mas Imam dibaca. Baca, tepat tak? Khot sabakoh. Ini sudah dibaca belum? Oh, belum diterjemahkan berarti. Sudah dibaca? Nah, adapun kaum murji'ah telah berlalu penjelasan madhab mereka, yaitu bahwa ya maksiat tidak akan memudaratkan kalau disertai dengan keimanan. Maksiat itu tidak akan memberikan bahaya. Ya, maksiat la yadur, maksiat tidak memberikan bahaya bagi pelakunya. Ya, selama masih mahal iman, masih ada keimanan. Ya, tadi kiasnya apa? Seperti ketaatan tidak akan memberikan manfaat selama ada kekafiran. Ini kiasnya mantap. Ya. Batil. Baik. Maka orang yang terjatuh ke dalam dosa besar menurut mereka, menurut Murji'ah, mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna imannya, wala yastahiqqu dukhulan nar, dan tidak berhak memasuki neraka. Nauzubillah. Ayo, tafadhal, Imam. Martakaba. Martakaba min maksiatin wala yakuna anhu wala yakuna anhu iman aslan. Al-Qawarij wal-Mu'tazilah wala yakuna bi annahu kamilul iman kal-Murji'ah al-Jahmiyah. Nah. Ya. Berikutnya. Maka madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka pertengahan di antara dua kelompok tadi, dua madhab tadi. Nah, menurut Al-Sunnah, orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, menurut mereka, mukmin, tapi naqisul iman, kurang iman. Karena Al-Sunnah meyakini al-iman, yazid wa yanqus. Yazid bita'ah wa yanqus, bimaksiat. Ya, dosa besar maksiat, naqisul iman. Tapi mukmin, na'am. Ya. Qad naqasa min imanihi biqadri martakaba min maksiatin. Nah, berkurang keimanannya itu tergantung sekadar dengan ya, martakaba min maksiatin, sesuai dengan dia terjatuh ke dalam maksiat. Fala yanfuna anhu al-imana aslan, maka al-sunnah mereka tidak menafikan keimanan dari si mukmin tadi, dari orang yang melakukan dosa besar tadi, aslan tidak menafikan keimanan aslan sama sekali. Ya, seperti Khawarij, Mu'tazilah yang menafikan keimanan sama sekali. Wala yaquluna bi annahu kamilul iman. Dan kaum Ahlussunnah wal Jamaah juga tidak mengatakan orang yang terjatuh ke dalam dosa besar kamilul iman. Enggak, itu ucapan siapa? Murji'ah. Ya, kal Murji'ati wal Jahmiyah, seperti Murji'ah dan Jahmiyah. Nah. Terus berikutnya, ya, Pak Adri wa hukmuhu. Ibtidaan. Ibtidaan atau diadibu Biqadri. Summa yukhrijuhu. Summa yukhrijuhu. Yukhrijuhu. wasatun baina man yaqulu bi wujudihi bin nari wa baina man yaqulu innahu la yastahiqqu 'ala al-ma'siyati iqaban. Nah. Ya. Maka hukumnya di akhirat, hukum pelaku dosa besar menurut ahli sunnah, indahum menurut mereka annam qad ya'fullah azza wa jalla. Ya, qad ya'fullah azza wa jalla. Terkadang Allah memaafkan. Wa yadkhulu al-jannata ibtida'an. Maka dia langsung masuk surga ibtida'an dari dasar, dari awal. Ya, terkadang Allah memaafkan. Aw yu'adzibuhu bi qadri maksiatihi, atau Allah mengadabnya sesuai dengan kadar maksiatnya. Summa yukhrijuhu, kemudian Allah keluarkan dia, wa yudkhilul jannata kama sabaq, dan Allah akan memasukkan dia ke surga sebagaimana yang telah berlalu. Wa hada al-hukmu aidan wasatun, maka hukum ini juga pertengahan. Di antara orang-orang yang berpendapat ya, kekalnya ia di neraka, dan di antara orang-orang yang berpendapat bahwasannya tidak berhak, ya, ya, ia pelaku maksiat tidak berhak mendapatkan iqab, hukuman alal maksiat, karena maksiat saja. Nah, ini murji'ah. Taqala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah wa fi ashabi Rasulillah SAW bainar rafidati wal khawariji, dan ahlu sunnah juga pertengahan di antara ya, terkait para sahabat Rasulullah SAW, sikap kita terhadap para sahabat ini pertengahan di antara rafidah dan khawarij. Ya, paham ini masalahnya berarti ini ya, di antara rafidah dan khawarij. Ya. Ini jadi permasalahan tentang sikap terhadap para sahabat. Ya, maka ahlu sunnah wal jamaah wasat, pertengahan antara ya, terkait sahabat antara rafidah dan khawarij. Rafidah dinamakan mereka dengan hari ini dengan Syiah ya, karena waktu itu mereka mengajak anaknya atau cucunya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ali bin Zainal Abidin, Ali bin Zainul Abidin, untuk ikut mereka. Maka Ali bin Zainal Abidin ini menolak dan malah menasihati agar mereka tidak seperti itu. Orang-orang Syiah ini menolak. Kemudian keluarlah ucapan beliau, rafaduni, rafaduni, rafaduni. Dari kata rafadah, yarfudun. Menolak. Mereka menolakku, mereka menolakku. Sehingga diitlakkanlah mereka itu adalah rafidah. Jamaknya rawafid. Orang-orang yang menolak. Ya, dinamakan Syiah karena itu kelompok, ya, golongan. Ya. Kelompok, maksudnya mereka Syiah, Syiatul Ali. Mereka adalah kelompok atau golongannya Ali, kata mereka. Ya. Itu bukan al, yang mereka tolak itu bukan Ali bin Zainal Abidin ya, tetapi Zaid bin Ali bin Hussein. Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Ali bin Hussein, berarti cucunya Hussein, cicitnya Ali. Ya. Ya, Zaid. Jadi orang-orang Syiah ada Zaidiyah, itu nisbah kepada Zaid. Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi tatkala orang-orang Syiah ya, bertanya kepada Zaid bin Ali ya, bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib, ya, mereka bertanya kepada Zaid bin Ali, meminta, bukan bertanya, ingin setuju pendapat mereka. Ma taqulu fi Abi Bakr wa Umar? Wahai Zaid bin Ali bin Hussein, apa pendapat engkau tentang Abu Bakar dan Umar? Mereka inginkan agar Zaid bin Ali bin Hussein mencela Abu Bakar dan Umar. Ya enggak? Ya. Kemudian akan tetapi Zaid bin Ali bin Hussein berpendapat apa? Keduanya adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Ya. Sebaik-baik ya, waziran, dua sahabat. Ya. Wazir jaddi dan juga dua sahabat kakekku. maksudnya sahabat kakeknya Ali bin Abi Thalib. Ya, atau yang dia maksud adalah Rasulullah SAW. Dan memuji. Tapi mereka ini orang sini rafadu, mereka menolaknya. Ya, dan mereka marah kepada Zaid dan mereka meninggalkan Zaid. Sehingga Zaid berkata, "Rafaduni, rafaduni, rafaduni." Gitu. Mereka menolakku, menolakku, menolakku. Jadilah mereka rafidah. Paham sini? Ya, sejarah-sejarah penamaan itu ya. Ya. Qala rahimullah. Ya, Ahlussunnah pertengahan pada sikap saudara sahabat antara rafidah dan khawarij. Nah, lanjut Pak Adri sedikit. Kafaru. Wal ghalibiyyah minhum Sunnah di tengah terkait sifat sikap terhadap sahabat Rasul antara Rafidah dan Khawarij. Ya, telah diketahui bahwasanya Rafidah, ya, semoga Allah memburukkan mereka. Telah diketahui mereka yasubbu sahabat, mereka mencela para sahabat dan mereka melaknat sahabat. Warubbama dan ya, terkadang mereka mengkafirkan sahabat atau mengkafirkan sebagiannya. Ya, wal ghalibiyatu minhum dan yang paling mayoritas di antara mereka ma'asab bihim dengan celaan mereka dikasirin minas sahabat kepada banyak sahabat dan khulafa yaglu, tapi kebanyakan mereka ini gulu pada sosok Ali bin Abi Thalib dan anak-anak cucu Ali, anak-anaknya. Wa ya'taqiduna fihim al-ilahiyata. Mereka meyakini bahwa pada sosok Ali dan anak-anaknya itu terdapat sifat-sifat uluhiyah ketuhanan. Naudzubillah. Ya. Baik, Syekh Hussein. Qad dhahara. Amran munkara ajjajtu nari wa da'awtu qandara. Nah, ya. Qad dhahara haula'i fi hayati Aliin, dan mereka Rafidah Khawarij ini muncul pada masa kehidupan Ali bin Abi Thalib bi izamati Abdullah bin Sabah. Ya, dengan kepemimpinan mereka, ya, Abdullah bin Sabah alladzi kana yahudiyan, yang dia sebelumnya Yahudi, sudah masuk Islam, dia menginginkan untuk yakin penyerapan tipu daya kepada Islam dan ahlihi kaum muslimin. Ya, sebagaimana Yahudi sebelumnya juga melakukan tipu daya terhadap Nasrani. Nah, terhadap Nasrani. wafsadu, dan akhirnya si Yahudi ini, bulis ini, merusak agama Nasrani, ya, ala ahliha, kepada pemeluknya. Waqad harraqahum aliyun, Ali membakar mereka dengan api. Ya. Waktu Ali membakar mereka, Ibn Abbas berkomentar, ya. Apa kata Ibn Abbas? Law kuntu ana lam uharrikum li nahyi Rasulullah SAW, la tu'adzibu bi adabillah. Ya, seandainya aku yang jadi Ali, tentu aku tidak akan membakar mereka. Berdasarkan sabda Nabi, janganlah engkau mengadab orang lain, makhluk apapun, dengan adab Allah. Ya. Ari membakar mereka, kenapa? Li'itfa'i fitnatihim, untuk memadamkan fitnah mereka. Dan diriwayatkan pula dari beliau, wa fi dzalika qawlu, ya, bahwasanya beliau pada saat itu berkata, lamma ra'aitul amra amran munkara, maka tatkala aku melihat perkara yang mungkar, sebuah perkara yang itu adalah perkara yang mungkar, itu beliau disujudi, ya, oleh Abdul bin Sabah, ajjajtu nari, maka aku menyalakan apiku, wada'autu qanbara, dan aku menyeru kepada qanbara. Kepada qanbara itu adalah pembantunya Ali bin Abi Thalib untuk menyalakan api. Wa adapun khawarij, maka mereka qad balagu haula'i rafidah. Qabalu. Maka mereka adalah kebalikan dari rafidah. Maka mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan orang-orang yang bersama keduanya dari kalangan sahabat, dan mereka membunuh mereka semua dan menghalalkan darah mereka dan harta-harta mereka. Waliyatullah. Nah, berikutnya tafadhal dibaca sini. Ya. Mas Bowo. Mana sih? Enggak ada. Wa amma ahlu sunnati wal jamaah fakan wasatan baina guluhiha ula'i wa taqsir. Nah, terus? Nabiyihim. Ya azimi wa husni bala fi nusra Nah, adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah pertengahan di antara gulu, berlebihan haula terhadap para sahabat, wa taksir, meremehkan mereka. Adahumullah, semoga Allah memberikan hidayah pada mereka, ila tirafi bifadli ashabi nabiyyin. Ya, kepada pengakuan keutamaan sahabat nabi mereka. Nah, ini Syekh berdoa agar Quraisy mendapatkan hidayah. Dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling sempurna imannya. Ya, orang-orang annahum akmalu hadil ummah, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling sempurna pada umat ini imannya. Wa islaman, dan islamnya, ilman wa hikmatan, Islam, iman dan hikmahnya. Akan tetapi mereka tidak gulu terhadap mereka, terhadap para sahabat. Lam ya'taqidu ismatahum. Mereka sudah tidak menganggap, ya, tidak meyakini kemaksuman dari para sahabat. Bal qamu bi huquqihim, bahkan ahlu sunnah menegakkan hak-hak mereka. Wahabbu hum mali adimi masabiqatihim, dan mereka mencintai apa yang telah ya habbuhum li adimi sahabatihim, dan mereka mencintai ya para sahabat ya, dengan mengagungkan ya sahabatihim, karena para sahabat itu mendahului mereka ya balaihim, dan cobaan-cobaan para sahabat yang telah ditimpa telah mendahului mereka ya fi nusratil Islam, dalam menolong agama Islam, wa jihadihim, dan dalam berjihad ya para sahabat ma Rasulullah sallallahu bersama Rasulullah sallallahu ya. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.